وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نهيت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحسنة تمس بكتاب الله سنة رسوله الدلالة على الخير. أين وصلنا؟ كلام على الكلام على نية القدوة والإمامة. Pembahasan tentang niat berjamaah. Al-Qudwah ini al-jamaah. Wal-imamah dan juga niat sebagai imam. Faedah yang pertama. Lisihatil jamaati ni'alan mutaba'ata amalun. Sesungguhnya disyaratkannya niat lisihatil jamaah untuk sahnya sholat berjamaah bi'anal mutaba'ah, karena mengikuti, dalam hal ini mengikuti gerakan imam bagi si makmum. Amalun adalah satu amalan, wa kullu amalin, dan setiap amalan labudda lahu min niyah, wajib dan harus pakai niat. Jadi intinya, kesimpulannya, bahwasanya sholat berjamaah adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Mengikat sholatnya ma'mum dengan sholatnya imam. Jadi sholatnya ma'mum terikat dengan sholatnya imam. Ma'mum tidak bisa mendahului imam, tidak boleh mendahului imam, dan juga makmum tidak boleh terlambat terlalu banyak daripada gerakan imam. Jadi gerakannya semuanya bergantung dengan gerakan imam. Imam lama, imam ringkas dalam gerakannya, ya makmum hanya mengikuti aja. Ya, karena makmum di sini mengikuti gerakan atau sholatnya si imam, maka itu dinamakan amal, dan setiap amal harus pakai niat. Jadi harus niat. Kapan waktunya niat? Waktu niat adalah ketika takbiratul ihram. Waktu niat untuk sholat berjamaah, niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, maka di situ sudah harus niat. Kalau kita katakan bahwasanya yang wajib ketika niat sholat, jika sholatnya adalah sholat fardu, jika sholatnya adalah sholat wajib, maka ada tiga hal, yaitu al-qasdu, bermaksud dan berniat untuk melakukan sholat. Al-qasd, ada niat dalam hati, ada qasd untuk melaksanakan sholat. Juga at-ta'yin, wajib juga menentukan sholatnya. Ta'yin as-sholah, menentukan sholatnya, sholat apa. Mau sholat duhur, ditentukan anah niat sholat duhur, anah niat sholat asar. Kemudian yang ketiga adalah al-fardiyah, berniat dalam hatinya kalau sholat yang dilaksanakan adalah sholat yang fardu, dihadirkan dalam hati, yang mana hati tempat daripada niat, sedangkan lisan hanya membantu niat yang ada di dalam hati, tapi tidak wajib. Dihadirkan dalam hatinya, kalau dia ketika sholat maghrib misalnya, dia niat melaksanakan sholat maghrib yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi sholat maghrib yang wajib. Andai kata tidak ada lintasan sholat maghrib yang wajib, yang fardu, maka hukum sholatnya tidak sah, karena niatnya tidak sah. Niat tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Ini tiga hal. Kalau dia sholatnya sendiri, tapi akan bertambah kewajibannya ketika dia niat melaksanakan sholat, kalau dia niatnya sholat berjamaah dan dia menjadi makmum. Maka selain tiga hal, juga wajib atasnya untuk niat melaksanakan sholat berjamaah atau niat dia menjadi makmum. Jadi bertambah empat, niatul jamaah atau niat makmum. Andai kata dia sholatnya sholat qasar, maka bertambah lagi, harus berniat dalam hatinya kalau dia akan melaksanakan sholat yang diringkas, sholat qasar, sholat musafir. Berarti ketika itu bertambah satu menjadi berapa? Menjadi lima kalau dia menjadi makmum. Dan tidak wajib selain yang lima ini. Tidak wajib dia berniat dalam hatinya menyebutkan rokaatnya. Ana niat sholat duhur yang wajib makmuman arba rokaatin, empat rokaat itu tidak wajib disebut. Tidak wajib disebut juga adaan dan qadaannya. Tidak wajib mengatakan ana niat sholat duhur yang wajib empat rokaat makmuman. Ini adaan. Itu tidak wajib. Atau qadaan pun ketika melaksanakan sholat qada juga tidak wajib diniatkan dalam hati. Dia tidak niat ada, tidak niat qada, sudah cukup dikatakan dan dihukumi sah sholatnya. Jadi tidak wajib dia menghadirkan juga dalam hati bahwasanya sholat yang dia laksanakan hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salli farudhad duhri arba'a raka'atin. Ya, mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala juga tidak wajib dihadirkan dalam hati. Tidak wajib disebut juga. Jadi yang hanya wajib tadi tiga, bertambah empat kalau dia menjadi makmum, dan bertambah juga kalau dia niat sholat qasar. Selain itu tidak wajib niat-niat yang lain. Jadi termasuk yang wajib niat, termasuk yang wajib dihadirkan dalam hati, maka seharusnya makmum ketika melaksanakan sholat berjamaah, dia ketika takbiratul ihram, disitulah dia niat dalam hatinya, dia akan menjadi makmum. Tidak diharuskan. Dia menjadi makmum dengan siapa? Tidak diharuskan. Untuk menentukan imamnya. Ana makmuman dengan fulan. Makmuman dengan imam yang di depan. Tidak harus disebut. Cukup dihadirkan dalam hati, dia melaksanakan sholat yang wajib. Makmum. Sudah cukup sah niatnya, tidak harus menentukan imamnya. Jelas? Ya, tapi kalau disentuhkan imamnya ternyata salah, hati-hati. Nanti malah sholatnya tidak. Karena niat sholat berjamaah makmum dengan fulan disebutkan ternyata salah. Maka hukum sholat berjamaah menjadi tidak sah. Tapi dia tidak diharuskan untuk menentukan imamnya. Maka bagaimana kalau seseorang tidak niat dalam takbiratul ihram untuk melaksanakan sholat berjamaah, tidak niat dia menjadi makmum ketika takbir, tapi dia mengikuti gerakan imam, apa hukum sholatnya? Akah hukum sholatnya? Hukum sholatnya tanpa niat dia melaksanakan sholat berjamaah, tanpa dia niat menjadi makmum, maka hukum sholatnya akan menjadi batal. Akan menjadi batal dengan mengikuti imam. Ya, kapan batalnya? Ini dia akan disebutkan di sini. Falau taba'a musallian. Andai kata seorang makmum atau seseorang yang melaksanakan sholat, taba'a musallian, mengikuti orang yang sholat, orang lain yang sedang sholat. Artinya dia mengikuti gerakan orang lain dalam sholatnya, tapi dia tidak berniat makmum, tidak niat sholat berjamaah, tapi dia mengikuti gerakan imam tersebut atau gerakan orang tersebut yang sedang sholat tanpa berniat dalam hati dia bermakmum. Taba'a musallian fi fi'lin, baik mengikutinya dalam pekerjaan yang fi'l, ya, berupa pekerjaan, berupa perilaku, ruku, sujud, i'tidal, itu semua rukunnya rukun fi'li. Jadi dia menunggu imam tidak ruku. Sampai imam ruku baru dia ikut ruku. Dia mengikuti imam dalam sujud, tidak mau mengangkat kepalanya daripada sujud kecuali setelah orang lain yang di hadapannya mengangkat kepalanya dari sujud, baru dia mengikut orang tersebut mengangkat kepalanya dari sujud. Ini ngikuti Islam. Kalau misalnya seseorang sholat dan di sampingnya juga ada orang yang sholat, tapi dia tidak niat berjamaah dengan orang tersebut, tidak niat bermakmum, hukum sholatnya gimana? Kalau tanpa mengikuti, hukum sholatnya tidak batal. Kalau tanpa mengikuti, jadi dia gerakannya tidak bergantung dengan gerakan imam. Jadi imam sujud duluan daripada itidal, dia karena belum selesai bacaan itidalnya, ya tetap dia baca itidal. Atau ketika misalnya dia selesai duluan ketika itidal, dia sujud duluan, tidak menunggu temannya yang di sebelah. Ya ini berarti tanpa mengikuti sholatnya sah-sah aja, walaupun tidak niat sholat berjamaah, karena dia tidak mengikuti. Jadi yang tidak sah, yang batal tadi, yang tidak niat berjamaah tapi mengikuti. Itu tadi, mengikuti dalam rukun sholat yang berupa pekerjaan. Au salam, atau mengikuti salamnya imam, salamnya orang yang sholat tersebut. Di akhir tasahud, dia menunggu orang yang lain yang di sebelahnya sholat. Ini misalnya ya. Ada orang lain di sebelahnya sholat, dia tunggu, tidak mau salam. Padahal selesai tahiyat al-akhir, selesai bacaan semuanya, tapi dia tidak mau mengucapkan salam kecuali setelah orang yang di sebelahnya mengucapkan, ditunggu setelah sebelahnya mengucapkan assalamualaikum baru dia ngiku. Ini yang batal. Ya, kalau tanpa niat mengikuti ya enggak batal. Ini mengikuti berarti kan nunggu. Padahal kalau dia tidak mengikuti ketika selesai bacanya dia akan salam tanpa menunggu temannya untuk mengucapkan salam. Badan tidur kasir. Nah, nunggunya harus lama. Nunggunya harus lama agar dihukumi sholatnya batal. Ini kalau dia menunggu gerakan temannya yang sholat, maka sholatnya dia akan dihukumi batal kalau dia nunggunya dalam waktu yang lama. Berapa waktu yang lama tersebut? Berapa waktu yang lama? Yang dimaksud lama di sini bukan 2 menit, bukan 3 menit, bukan 1 jam. Tapi yang dimaksud adalah qadar tumakni. Nah, itu yang dimaksud lama. Jadi jangan salah paham. Jadi ketika dia di akhir sholatnya, selesai bacaannya, tinggal apa? Berarti tinggal hanya mengucapkan salam. Dia tidak mau mengucapkan salam padahal bacaan sudah selesai. Tapi nunggu temannya yang di sebelah. Sampai temannya salam, baru dia ikut salam. Nunggunya lama apa enggak? Nah ini nunggunya lama artinya lebih dari tumakninah atau lebih? Tumakninah sudah dianggap lama. Kalau dia nunggu selesai bacaannya, kemudian nunggu subhanallah, gadar subhanallah, nunggu, kemudian temannya salam, dia ikut salam, sudah dihukumi batal. Tapi kalau tidak sampai tumakninah, selesai bacaan, dia nunggu temannya mau ucapkan salam, tapi ini hanya separuh tumakninah, nunggu sebentar aja, nanti kan gadar subhanallah, ini baru subhanah, dia melihat temannya sudah salam, dia ikut sah, hukumnya tidak batal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabb hadhihi. Difahami kan ya? Apa tidak difahami? Fahami. Walau taba'a musallian, andai kata dia mengikuti gerakan atau ya mengikuti gerakan orang yang sholat, fi fi'lin, berupa pekerjaan sholat, au salamin, atau berupa salamnya sholat, ba'da tidarin kasir, setelah menunggu dalam waktu yang lama, bila niati iktida, bila niati jamaah, tanpa berniat sholat berjamaah, tanpa berniat makmum, bihi dengannya, oh ma'asyaki fiha, atau dia syak, ragu dalam niatnya, apa niat berjamaah apa enggak, tapi dia mengikuti, padahal dia ragu dalam niatnya, maka juga hukumnya sama. Apa hukumnya? Wah, masya Allah bagi semuanya. batalat sholatu. Jadi batal sholat. Kenapa aku batal sholatnya? Li'annahu robatoha ala sholati ghairi bila rabit. Karena dia menyambung sholatnya dengan sholat orang lain bila rabit, tanpa adanya penghubung, tanpa adanya penyambung, tanpa adanya pengikat, yaitu apa yang dimaksud? Yaitu niat. Kemudian dilanjutkan bainahuma, antara keduanya. Fahuwa mutalaib. Kalau dia mengikuti gerakan orang lain dalam sholatnya tanpa dia niat bermakmum dengannya, berarti dia mutalaib. Dia bermain-main dalam sholatnya. Kenapa kok mengikuti orang lain padahal dia tidak bermakmum? Au fi hukmihi, atau dihukumi orang yang bermain-main dalam sholatnya. Wal intidar kasir, yang dimaksud dengan menunggu yang lama, huwa ma yasa'u ruknan, yaitu waktu yang cukup untuk melaksanakan satu rukun di antara rukun-rukun salat. Satu rukun di antara rukun-rukun salat. Apa rukun salat yang paling pendek? Ya, ruku, iktidal, sujud, itu rukun yang paling pendek. Kenapa? Karena cukup dengan waktu kadar yang ya bisa digunakan untuk membaca subhanallah. Jadi artinya apa? Dengan kata lain, intidor kasir adalah waktu yang cukup untuk membaca subhanallah. Au ma yufham, atau yang difahami, min sahibihi, daripada orang tersebut, al mutaba'atu, kalau dia mengikuti gerakan orang lain. Yang kedua, yajuzu fi ghairi salawatil arba antakuna niyatul jama'ati ma'at taharrum au fi asna'is sholah. Ini satu masalah. Apa hukumnya jika dari awal dia tidak berniat sholat berjamaah, dari awal dia tidak niat menjadi makmum, tapi dia mengikuti gerakan orang lain di tengah-tengah sholat, baru dia niat berjamaah, baru dia niat bermakmum, apa hukumnya? Maka hukumnya, kalau hukumnya diulang-ulang ditanya, ya berarti salah. Ini anak ngetes saja ini. Artinya betul-betul cerdas apa enggak? Jadi niatnya dia sholat berjamaah di tengah-tengah sholatnya, apa hukumnya? Dia ngikuti imam di tengah-tengah sholatnya, dia ngikuti imam di tengah-tengah sholat, baru dia niat bermakmum. Makruh? Apa batal sholatnya? Apa hilaf? Tidak ada hilaf. Maka hukumnya kita katakan batal sholatnya. Hanya menekan. Ya. Cuma ingin memahamkan apa yang sudah kita pahami barusan. Jangan berubah. Kan sudah dikatakan barusan ini, barang siapa yang mengikuti gerakan orang lain tanpa berniat sholat berjamaah, tanpa niat menjadi makmum, maka hukumnya dianggap batal sholatnya. Itu jangan dirubah. Yang sudah difahami jangan dirubah. Apa yang kalian baca itu kan belum dijelaskan, kalian belum paham. Jadi jangan asal menjawab aja. Jadi maksudnya yang dikatakan makruh di sini, kalau dia ini sholat sendiri tanpa mengikuti gerakan orang lain. Nah, ini anak sholat sendiri, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian ada orang masuk masjid, kemudian orang yang masuk tadi itu takbir, sholat sendiri juga, kemudian anak bermakmum dengannya, dalam hati anak niat makmum dengan orang tersebut, ini yang kita katakan makruh. Hukumnya sah sholatnya, karena kalau haram ya, kalau batal berarti haram. Ini kan makruh, berarti hukum sholatnya sah. Jadi niat di tengah-tengah sholatnya, tapi bukan sebelumnya mengikuti gerakan orang tersebut, tidak. Dari awal dia sholatnya sendiri, tidak mengikuti gerakan orang tersebut. Cuma tatkala orang tersebut takbiratul ihram, maka daripada sama-sama sholatnya sendiri, lebih baik ana bermakmum dengan orang tersebut. Hukum sholatnya kita katakan makruh tapi sah. Itu hukumnya sah ya. Tapi tetap hukumnya makruh. Dan tidak dapat fadilah berjamaah. Tidak dapat keutamaan sholat berjamaah. Seperti yang sudah kita sebutkan kaidahnya kemarin. Setiap makruh yang berkaitan dengan sholat berjamaah, artinya berkaitan dengan sholat berjamaah, tidak terjadi kecuali dalam sholat berjamaah. Seperti ini, makruh niat sholat berjamaah di tengah-tengah sholat. Tidak mungkin akan adanya makruh tersebut kecuali dalam sholat berjamaah. Maka hukumnya menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi hukumnya makruh itu. Jadi daripada kalian makruh, tidak dapat fadilah ya, diteruskan juga tidak apa-apa. Namanya makruh. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi lakin in yakuffa limtithalin yusabi. Dan orang yang melakukan sesuatu yang makruh tidak akan diazab oleh Allah, tapi jika dia meninggalkannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi makruh tapi dia tidak dapat dosa. Makruh kalau ditinggalkannya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tetap niat sholat berjamaah, maka hukum sholatnya sah-sah aja dan dia tidak dapat dosa, tidak dapat azab, dan tetap dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah walaupun dia dianggap sholatnya sholat berjamaah. Paham? Jadi ini memang dimaksudkan di sini. Ya judu fi hayri salawatil arba, boleh di selain sholat yang empat. Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan sholat yang empat, sebenarnya sudah dibahas. Antakuna niatul jamaah ma'at taharrumi, boleh niat berjamaah itu ketika takbiratul ihram. Tapi boleh juga fi asnais sholat, di tengah-tengah sholat. Ya, dalam pemahaman yang sudah dijelaskan ya. Kita baca di ta'liq. Yang dimaksud selain empat sholat itu apa? Sholat apa-apa aja. Amma fi sholawatil arba, adapun dalam sholat-sholat yang empat, wahiyal jum'atu, yaitu sholat jum'at, wal mu'adatu, yaitu sholat yang diulang, wal majmu'atu bil matar, yaitu sholat yang dijamak karena sebab hujan, wal manzur jama'atuha, dan sholat sunnah atau sholat yang dinazarkan jama'ahnya. Fayusarat, maka disyaratkan. Antakuna niatul jama'ah, akan adanya niat berjama'ah, niat menjadi makmum, ma'at taharrumi, adanya niat tersebut berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi faham? Jadi kalau misalnya dia di tengah-tengah sholatnya kemudian dia niat menjadi makmum dengan orang lain, maka hukumnya boleh dan sah. Itu selain sholat yang empat. Tapi kalau dia sholat Jumat misalnya, kita ambil contoh satu aja. Ketika sholat Jumat dia sholat sendirian, di tengah-tengah sholat baru dia niat menjadi hukum sholatnya tidak sah. Harus ketika takbiratul ihram sudah niat menjadi makmum. Begitu juga sholat-sholat yang disebut setelah sholat Jumat tadi. Sholat yang diulang. Dia sudah sholat tapi dia mau sholat lagi. Ketika dia sholat lagi untuk membantu temannya yang belum sholat, maka hukumnya dia harus ketika takbiratul ihram sudah harus niat menjadi makmum. Jangan sholat sendiri dulu, kemudian di tengah-tengahnya dia berniat menjadi makmum. Maka hukumnya menjadi tidak sah. Fa'ilam takun ma'ahu, jika niat yang ada tersebut tidak berbarengan ma'ahu ma'at taharrum, tidak berbarengan dengan takbiratul ihram, lam tan agid, maka hukum sholatnya tidak sah. Wairul akhirati, selain sholat yang terakhir. Apa sholat yang terakhir yang disebut tadi? Al-manzur jama'atuha, yang dinazarkan berjamaahnya. Fatan agidu furada, maka tetap dihukumi sah walaupun dia tidak niat dalam, tidak niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram ma'al isim, tapi dia berdosa. Bifawatin nazar, dengan menghilangkan nazar. Artinya, ana niat, ana nazar. Nanti sholat isya ini ana nazar, mau sholat isya. Siapa ndak nazarnya? Ana nazar, nanti ini anak mau sholat isya. Saya benda sholat nazarnya. Kalau sholatnya jelas sudah. Nazarnya saya benda. Anak nazar mau sholat isya. Saya benda. Sah apa tidak sah? Hukum nazarnya tidak. Jadi harus cerdas. Ada semuanya itu nguji. Apa faham mas? Ya tidak faham. Ini belum. Jangan langsung pembahasan. Jadi diawali dulu pertanyaan yang kalau langsung ditanya yang pembahasannya semuanya pasti menjawab. Jadi kita katakan tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Karena sholat isya tanpa dinazarkan pun sudah menjadi. Jadi nazar yang sah itu hanya nazar pada sesuatu yang sunnah. Atau minimal sesuatu yang wajib. Tapi wajibnya bukan fardu ain. Tapi wajibnya adalah fardu kifayah. Anak nazar mau sholat, mau sholat jenazah. Hukum nazarnya sah. Karena sholat jenazah fardu kifayah. Ana nazar mau sholat berjamaah. Sholat isya berjamaah. Sah? Sah. Karena sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau yang dinazarkan jamaahnya sah, kalau yang dinazarkan sholatnya maka hukum sholatnya tidak, nah hukum nazarnya tidak. Tidak sah. Tidak berlaku hukum nazar. Jadi yang hanya sah hanya sholat, sesuatu yang sunnah dan juga fardu kifayah itu aja. Tidak sah yang fardu ain. Tidak sah yang mubah. Anak nazar besok mau main bulu tangkis 3 jam. Hukum nazarnya tidak sah. Anak nazar besok anak mau berdiri di bawah pohon selama 1 jam. Hukum nazarnya tidak, karena itu sesuatu yang mubah. Ketika Nabi SAW melewati seseorang yang dilihatnya oleh Nabi SAW, seseorang ini berdiri di terik matahari yang panas, di bawah terik matahari yang panas, dalam keadaan panas, dia juga tidak makan tidak minum. Ya, mestinya kan dalam keadaan panas biasanya minum, dan mestinya pun dia tidak berdiri di bawah panasnya matahari ini, berdiri sengaja di bawah panasnya matahari. Diajak bicara oleh Nabi, ya fulan, kenapa kamu berdiri di sini padahal ada naungan di situ? Tetap orang itu tidak menjawab pertanyaan Nabi SAW. Akhirnya dikatakan kepada Nabi oleh orang yang berada di sekitarnya, ya Rasulullah, orang tersebut sudah nazar ya Rasulullah. Nazar mau berdiri, tidak mau duduk. Nazar di bawah panasnya matahari. Nazar tidak mau ngomong. Makanya tidak dijawab. Nazar mau puasa, tidak makan, tidak minum. Akhirnya dikatakan oleh Nabi SAW, murhu. Murhu fal yajlis, wal yastadil, wal yutimma saumah. Perintahkan dia untuk duduk, tidak apa-apa. Tidak usah berdiri. Walaupun sudah, nah. Perintahkan dia untuk wastal yastadil, bernaung. Tidak usah di bawah matahari. Wal yutimma saumah. Tapi perintahkan dia untuk meneruskan puasanya. Ya, berarti nazar yang tidak dianggap sah oleh Nabi. Nazar berdiri di bawah panas matahari. Nazar juga tidak ngomong. Juga nazar yang sah hanya yang dianggap sah hanya nazar untuk berbuah. Jelas yang tidak dianggap sah karena itu semuanya adalah sesuatu yang mubah. Tidak sah nazar yang mubah. Jangan nanti kalian berbuat maksiat ya, mencaci maki 100 kali teman kalian, dilaknat. Allah yal anak, Allah yal anak, Allah yal anak. Mudah-mudahan Allah ngelaknat inti. Mudah-mudahan Allah ngelaknat inti. Ditegur sama temannya. Jangan. Itu kata-kata yang kotor. Nggak boleh melaknat orang. Tapi anak sudah kadung nazar. Mau mengucapkan laknat 100 kali. Maka hukum nazarnya kita katakan tidak. Nah, walaupun sudah nazar. tapi tidak dianggap sah, artinya tidak harus dilakukan. Bahkan kalau haram, ya harus ditinggalkan. Jadi masalah berjamaah. Jadi, ana niat nazar untuk melaksanakan berjamaah ketika sholat isya malam ini. Maka sholat berjamaah bagi ana menjadi wajib. Maka ketika sholat isya menjadi wajib untuk berjamaah, maka ketika ana sholatnya nantinya menjadi makmum, maka ana diharuskan niat menjadi makmum kapan? Ketika takbiratul. Maka kalau ana tidak niat berjamaah ketika takbiratul ihram, maka hukumnya, hukum sholatnya, ya, kan ada dibaca tadi itu, hukum sholatnya sah tapi berdosa. Jadi kalau dia ketika sholat isya nantinya misalnya, dia sholatnya sendiri pertama kali, kemudian ketika sudah mulai orang-orang sholat berjamaah, dia bergabung ikut dalam di tengah-tengah sholatnya, maka hukum sholatnya kita katakan sah, tapi dia berdosa. Karena apa berdosa? Karena dia menghilangkan nazarnya walaupun pada sebagian sholatnya. Dia kan nazar mau sholat isya berjamaah, tapi ternyata dari awal sampai dia niatkan berarti tidak dianggap sholat berjamaah, padahal dia nazarnya sholat berjamaah dari awal dari sampai akhir. Ya, dan setiap nazar kalau dilanggar, maka di situ akan menyebabkan orang tersebut berdosa. Jadi kalau kalian nazar mau sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari 1000 kali, kemudian suatu waktu kalian tinggalkan dosa, dan bergantung kepada nazar kalian sampai kapan anak ini harus dan tetap wajib melaksanakan sholawat tersebut setiap hari. Ya tergantung nazar kalian. Kalian nazarnya sampai berapa lama, berapa waktu? Kalau kalian nazar, ana mau sholat bersama untuk kepada Rasulullah setiap hari, ya berarti harus setiap hari tanpa ada ujungnya. Ana nazar mau sholat kepada Rasulullah setiap hari 1000 kali sampai 1 bulan, ya berarti 1 bulan. Kalau tidak disebutkan, ya setiap hari. Ana nazar sholat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 minggu 1000 kali, ya berarti dia boleh membacanya dalam setiap hari, boleh dibaca, boleh dicicil dalam 1 minggu, tergantung dan sesuai dengan nazarnya masing-masing. Ya. Berarti kembali ke atas. Lakinnaha fil asna. Tapi kalau dia niatnya berjamaah di tengah-tengah sholatnya, makruhatun, maka hukumnya makruh. Khurujan min khilafi man qala bil butlan. Untuk keluar daripada khilaf, daripada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya hukum sholatnya ketika itu batal. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan kalau dia niatnya berjamaah, niatnya makmum di tengah-tengah sholatnya, bukan di awal, di takbir, maka hukum sholatnya menjadi batal, tapi bukan muktamad. Cuma perlu dihindari. Pendapat tersebut perlu dihindari. Dengan apa? Dengan niat sholat menjadi makmum dari awal. Wala yahsul biha fadilatul jamaah. Dan dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Hatta fima atrakahu ma'al imam alal mu'tamad. Bahkan walaupun dalam bagian sholat yang dia mengikuti imam di sholat tersebut. Jadi kalau misalnya dia sholat isya, 2 rakaat pertama dia sholat sendiri, kemudian 2 rakaat sisanya dia bermakmum dengan orang lain, maka 2 rakaat yang pertama jelas tidak mendapatkan keutamaan fadilah berjamaah karena dia sholatnya sendiri. 2 rakaat yang terakhir dia juga tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah, padahal dia sholatnya berjamaah. Karena apa? Karena hukumnya makruh. Bukan karena tidak sholat berjamaah, dia sholat berjamaah, tapi karena hukumnya makruh. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Kama fi Syarqawi, seperti yang disebutkan oleh Imam Syarqawi. Wa yajibu alaihi an yasba al-imama fima huwa fi. Ini meneruskan masalah ini. Masalah apa itu? masalah makmum yang niat berjamaahnya di tengah-tengah sholatnya. Maka berkaitan dengan itu, yajib alaihi alal makmum, wajib atas makmum tersebut, an yatba al imama, untuk mengikuti gerakan imam, fima huwa fihi, dimanapun imam berada dalam sholatnya. Jelas. Wa in khalafa nadma sholatihi, walaupun dengan mengikuti gerakan imam akan melanggar, akan berbeda nadma sholati nafsihi, dengan aturan sholatnya sendiri. Paham? Ya, misalnya ini berkaitan tetap dengan masalah yang tadi, niat di tengah-tengah sholat. Misalnya, ya seseorang ketika berdiri membaca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, dia tetap niat sholat sendiri kan, dari awal. Selesai membaca Fatihah, walau dhalin, ada orang yang sedang sholat di sebelahnya, dan orang yang di sebelahnya itu dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud. Ah, hasan ana sholat berjamaah daripada tidak sholat berjamaah. Hasan bersholat berjamaah, ana mau makmum dengan orang tersebut. Ana niat sekarang, ana niat bermakmum dengan orang tersebut. Boleh? Boleh. Hukumnya? Ya, pagi perhatikan. Boleh dan makruh. Tapi dia tidak mendapatkan. Dan termasuk hukum yang berkaitan dengannya ketika itu, dia wajib mengikuti imam dimanapun imam berada. Berarti ketika itu langsung apa? Langsung sujud. Mau dia selesai bacaan Fatihahnya atau belum selesai, wajib langsung sujud. Karena dia ketika itu sudah niat bermakmum dengannya. Dan sholat berjamaah artinya mengikat sholatnya dia dengan sholat orang lain. Berarti harus sama dengan gerakan imamnya. Maka dia diharuskan untuk sujud langsung ketika itu. Ini artinya, maka dia wajib mengikuti imam walaupun akan menjadi berbeda dengan aturan sholatnya sendiri. Tertibnya sholatnya sendiri berbeda. Tapi dia harus langgar itu. Karena dia sudah kadung niat berjamaah. Paham? Jangan insya Allah. Anda tidak mau insya Allah. Loh, kan itu adab, insya Allah kan adab. Insya Allah itu adab kalau sesuatu yang akan terjadi. Itu adab. Kita mau ke Surabaya besok. Insya Allah nama ke Surabaya. Adab, insya Allah. Kenapa? Karena belum tentu, bisa jadi ada penghalang. Bisa jadi ada uzur. Belum tentu dia berangkat besok kan. Maka untuk adab sama Allah, tidak mendahului takdir Allah, insya Allah anak besok ke Surabaya. Sesuatu yang akan datang. Insya Allah anak kemarin ke Surabaya. Salah apa betul? Kenapa? Karena sudah terjadi. Ini kan sudah anak jelaskan. Jadi sekarang anak mau tanya, paham apa anda? Nah, jangan insya Allah, jangan. Anak tidak mau insya Allah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah paham apa? Alhamdulillah tidak paham. Kita tiarlah. Harus alhamdulillah paham. Jadi apa ini? Nah, apa? Sampai mana tadi? Naam. Tadi selesai apa enggak pembahasannya? Nanti jelaskan. Selesai. Naam. Innawal gudwata, jika dia niat berjamaah di tengah-tengah sholatnya, ya tetap ini meneruskan masalah tersebut, wa huwa fi sujudil akhir. Naam, ini kata yang sering dipakai oleh fuqaha, ya ahli fikih, sering dipakai oleh ulama untuk mengartikan, mengibarahkan pengertian istisna. Ya, ini naam, ini istisna. Ya, ini artinya ya dikecualikan, maksudnya di situ. Ya dikecualikan. Naam itu artinya dikecualikan. Tadi kan kita katakan wajib si makmum yang niat berjamaah, niat bermakmum di tengah-tengah sholatnya untuk mengikuti imam, ya kan? Ya dimanapun imam berada. Tapi di sini ada pengecualian. Makmum niat berjamaah di tengah-tengah sholatnya, tapi tidak wajib mengikuti gerakan imam. Tidak mengikuti imam. Kapan ini dua? Dikecualikan. itu inawal gudwa kalau dia niatnya bermakmum, wawa fi sujudil akhir, tapi dia berada pada sujud yang terakhir, sujud terakhir dari sholatnya ya, bukan sujud sani maksudnya, bukan sujud sani, tapi sujud yang terakhir daripada sholatnya. Jadi dia misalnya sholat isya lah, dia sholat isya, kemudian dia sudah berada di sujud yang terakhir, berarti di rokaat keempat. Tatkala dia di sujud yang terakhir, kemudian dia melihat orang lain yang sedang sholat. Orang lain itu baru sholat. Kalau orang lain itu sama-sama sujud terakhir kan enak. Tapi ini enggak, orang lain itu baru takbir. Ah, anak mau lihat berjamaah, walaupun cuma sedikit dapatnya. Tapi kan lebih baik dapat daripada tidak dapat sama. Niat dia sholat berjamaah bermakmum dengan orang yang baru takbir. Maka hukumnya tidak boleh dia ngikuti. Kalau dia ngikuti, berdiri, ngikuti terus, berarti berapa rokaat itu? Sholat isaknya akhirnya 8 rokaat. Tidak boleh dia mengikuti. Karena kalau mengikuti, akhirnya menambah rokaat. Akan menambah rokaatnya. Ya, berarti hukumnya apa? Baca dulu. Biar tidak salah-salah lagi. Au fi sujudil akhir. Atau dia niatnya berjamaah itu di sujud yang terakhir. Ba'da tuma'nina. Setelah dia tuma'nina dalam sujud terakhir tersebut. Au fi tasyahudil akhir. Atau lebih-lebihan artinya lebih lagi. Kalau dia sudah berada di dalam posisi tasyahud. Di saat dia dalam posisi tasyahud terakhir, kemudian dia melihat orang lain sholat, bermakmum dengannya, maka kita katakan jelas tidak boleh mengikuti. Kalau dia mengikuti, ya menambah rokaat nantinya kan. Ya, tidak boleh mengikuti. Berarti hukumnya apa? Hukumnya menunggu di waktu tasyahud. Biarkan imam nunggu sampai imam tasyahud. Ya imam kan nambah lagi terus itu 4 rokaat. Tidak apa-apa, tunggu, jangan ikut. Kalau nanti ikut, akhirnya 8 rokaat. Ya ikut 1 rokaat aja, tidak apa-apa. Ya berkhotir. Walaupun 1 rokaat tetap tidak boleh. Jadi harus sampai imam nunggu. Sampai imam berada juga dalam posisi tasahud. Selesai 4 rokaatnya imam. Imam im salam, baru dia salam. Ini orang ngapain dia nunggu bermakmum lagi. Sudah di akhir sholat. Jadi itu hukumnya. Bi imamin qa'imin. Dia melihat orang lain yang sedang sholat dalam keadaan berdiri misalnya. Contohnya. Kemudian dia bermakmum dengannya. Lam yajus lahu mutaba'atuhu. Ya boleh baginya untuk mengikuti. Akan tetapi. Bal yantadiruhu wujuban. Maka wajib menunggu. Sampai imam itu selesai. Illam yanwil mufaraka. Kalau dia tidak mau niat. Mufaraka. Jadi kalau memang sudah nunggu, aduh, kok lama, anak sudah niat sholat berjamaah, ya, tidak apa-apa, sudah sabar, sabar-sabarkan. Tapi sabarnya, ada batasnya. Karena imamnya ternyata orang itu sholat, baca suratnya Baqarah. Dikira baca Qul Huwallahu Ahad. Jadi maunya mau sabar, akhirnya tidak jadi sabarnya. Jadi kalau memang dia tidak sabar, mau nunggu orang tersebut selesai sampai tasahud akhir, boleh dia niat mufaraqah. Dia niat mufaraqah. Jadi habis niat imam, habis niat menjadi makmum, niat mufaraqah. Ini kayak main-main aja. Sunnah. Jadi kalau dia tidak niat mufaraqah, berarti dia wajib menunggu. Jadi kalau dia tanpa niat mufaraqah, tapi dia tidak mau menunggu, langsung salam aja, hukum sholatnya batal, ya, hukum sholatnya batal. Kalau dia tidak sabar, harus niat mufaraqah. Wa yuhsabu lahu ma fa'alahu. Ana jelaskan lebih rinci lagi pembahasan tadi, karena ini berbeda sedikit sudah pemasalah yang lain. Tadi kan dikatakan ba'da tuma'nina, dia berada di sujud yang terakhir setelah tuma'nina. Bagaimana kalau dia posisinya bukan di sujud yang terakhir, atau di sujud yang terakhir tapi belum tuma'nina. Anggaplah biar lebih jelas lagi, di waktu julus baina sajdatain. Tahu julus baina sajdatain? Pernah julus baina sajdatain? Kalau tidak pernah ya. Julus baina sajdatain. Jadi dia di akhir rakaat tapi julus baina sajdatain. Ada orang yang sholat dalam keadaan posisi berdiri, kemudian dia bermakmum dengannya. Apa yang dia harus dilakukan? Nah, menunggu. Tadi kan dikecualikan hanya dua masalah itu. Berarti tidak boleh menunggu, tapi harus mengikuti. Jadi ngikuti imam. Loh, kan nanti nambah rokaatnya. Tidak nambah karena dia belum selesai sujudnya. Kan sempurna rokaat kalau dia sudah sujud kedua. Ini kan belum sujud. Jadi dia nambah karena belum sujud dia. Ya, dia nambah. Dalam arti ngikuti imam. Nah, ketika dia berdiri, ya ini berkaitan dengan apa yang akan kita baca. Ketika dia berdiri, maka dia tidak diharuskan untuk membaca Fatihah. Karena dia yang terakhir sudah membaca Fatihah. Tinggal ngikuti aja tanpa membaca. Jadi ngikuti. Ketika itidal, ketika ruku itu, tidak harus baca. Tidak harus baca subhanallah. Tapi tidak harus, bukan berarti tidak boleh. Mau baca lagi ya boleh. Tapi kalau dia merasa kebanyakan pahala, tidak mau baca ya tidak apa-apa. Tidak diharus. Kalau wayuhsab, ini yang anda katakan tadi ya. Jadi perlu poin tadi itu kalau dia pada rokaat terakhir, pada sujud yang terakhir, atau setelah sujud yang terakhir, yaitu tasahud, maka dia tidak boleh mengikuti imam dikecualikan. Tapi kalau sebelum itu, maka tetap dia harus mengikuti imam. Baik. Sekarang anda katakan tadi ketika dia di julus baina sajdatain ya. Dia berdiri kan? Baca Fatihah tidak harus. Kemudian mengikuti imam ruku kan? Itidal, sujud, julus baina sajdatain kan? Sujud lagi. Berdiri kan imam? Ikuti juga apa enggak? Ikuti apa enggak itu? Hah? Imam berdiri lagi kan gitu, baru pertama takbir imam. Ngikuti apa enggak? Hah? Tidak tahu apa tahu? Kenapa kok tadi? Maka jawabannya langsung aja, tidak panjang lebar. Maka hukumnya tidak boleh ngikuti. Karena sudah rokaat terakhirnya sudah sempurna. Dengan sujud kedua bersama orang tersebut berarti sempurna. Nah, rokaat berarti dia sudah sholat 4 rokaat. Kalau dia ngikuti, akhirnya dia sholat 5 rokaat, 6 rokaat, bisa lebih. Ya, kalau tadi kan kita katakan belum sempurna. Nah, tapi kalau dia sudah ngikuti sampai sujud kedua, ya berarti sudah sempurna. Nunggu. Harus nunggu. Mungkin nunggu di tasahud atau nunggu di sujud al-akhir. Tidak boleh ngikuti imam. Atau niat mufarakah. Niat mufarakah boleh. Kemudian wa yuhsabu lahu ma fa'alahu, dan dianggap, dihitung untuknya ma fa'alahu, apa yang dilakukannya. Qabla al-iktida'i, sebelum dia bermakmum dengan orang tersebut. Fima taqarrara fi'luhu ma'al imam, dalam hal yang terulang rukun tersebut bersama imam. Jadi yang sudah ana contohkan tadi. Ketika dia berdiri, dia tidak harus membaca Fatihah. Karena itu sudah dibaca. Loh kan tadi dibacanya ya, sebelum bermakmum. Kita katakan dianggap. Ya, dihitung. Contoh yang lain, ini contohkan seperti ini. Kan roka'a ma'ahu. Seperti misalnya, dia rukuk bersamanya. Ba'da an roka'a qabla al-iktida. Setelah dia sebelumnya pernah sudah rukuk. Qoblal iktidai bihi, sebelum dia bermakmum dengannya. Ya, artinya, kalau misalnya dia mengikuti orang tersebut di waktu itidal. Waktu itidal ada orang masuk sholat, takbir, dia mengikuti imam tersebut. Setelah mengikuti kan, kita katakan harus mengikuti. Setelah niat harus mengikuti. Ketika imam tersebut ruku, dia harus ruku lagi. Padahal sudah ruku. Tapi tidak harus membaca. Itu aja. Ba'da nukak kau boleh. Wa inna fa'ala sani lil mutaba'ah. Jadi untuk apa dia rukuk lagi padahal kan sudah rukuk? Lil mutaba'ah. Hanya untuk mengikuti. Walau kana fi ruknin qasir. Walaupun dalam rukun yang qasir. Walaupun dalam rukun yang pendek. Yaitu apa? I'tidal dan juga julus bainah. Karena walau karena firuknin kosir tabahu fima huwa fihi, dia mengikutinya. Wayuktafarlahu tadwilu, dan akan dimakfu dan dimaafkan tadwilu dengan memanjangkannya. Faham enggak faham? Kalau enggak faham enggak jelaskan. Jadi kalau misalnya tadi dia nunggu di waktu dia bermakmum dengan orang tersebut di waktu i'tidal. I'tidal kan rukun qasir. Dan orang tersebut posisinya dalam ruku yang sudah di akhir rukunya. Jadi tatkala dia niat bermakmum dengan orang tersebut, tahu-tahu orang tersebut bangun untuk i'tidal. Dia harus i'tidal juga apa enggak? Harus i'tidal juga. Walaupun nantinya jika digabung i'tidalnya dia dengan i'tidal lagi bersama orang tersebut akan menjadi panjang. Dan itu mestinya membatalkan sholat. Tapi kita katakan tidak batal sholatnya. Jelas, karena dia mengikuti Zakara zalikal Baijuri. Disebutkan masalah tersebut oleh Imam Baijuri. Suma infara'al imamu min sholatih. Kemudian jika selesai imam tersebut min sholatihi, daripada sholatnya. Qoblahu. Imam tersebut selesai daripada sholatnya. Qoblahu, sebelumnya. Berarti imam itu sudah terlebih dahulu sholat. Jadi dia tidak tahu. Dia masuk masjid, dia sholat. Setelah dia sholat, loh, ternyata kok di pojok ada juga orang yang sholat. Berarti orang tersebut sudah sholat terlebih dahulu. Kemudian dia bermakmum dengannya. Ternyata misalnya sholat isya 4 rokaat, ternyata orang itu sudah sholatnya 2 rokaat. Berarti lebih dulu mana, orang itu apa orang ini? Sama-sama orang, tidak dikasih nama soalnya. Jadi orang itu terlebih daripada orang ini. Jadi artinya ketika orang tersebut selesai daripada sholatnya, dia yang orang ini kurang berapa rokaat? Kurang 2 rokaat. Hukumnya apa? Kamas bukin. Hukumnya seperti mas buk. Berarti nantinya ketika imam salam, maka dia menambah 2 rokaat. Jelas? Jelas kan? Wa in faraha huwa. Kalau jika dia, orang ini, terlebih dahulu selesai, qoblahu, sebelum orang ini, farakahu. Nah, ini contohnya. Jadi dia tadi, orang tersebut ternyata baru sholat, sedangkan dia sudah 2 rakaat. Sebaliknya, dia bermakmum dengan orang tersebut. Maka tatkala dia bermakmum dengan orang tersebut dan sampai 2 rakaat, berarti selesai kan? Kalau sudah menambah lagi, terus ngikuti orang tersebut, jadi sholatnya berapa rakaat? Jadi 6. Kan tidak boleh menambah rakaat. Menambah rakaat berarti membatalkan sholat. Jadi artinya apa? Ketika tasahud as-sani untuk dia dan tasahud al-awwal untuk orang tersebut, maka dia harus nunggu di waktu tasahud. Jadi orang itu biarkan meneruskan sholatnya 2 rakaat, dia nunggu di tasahud. Atau niat mufaraqah. Ketika orang tersebut sudah selesai 2 rakaatnya, dia salam, maka dia boleh juga ikut sah. Wa in faraqa huwa qablahu, jika dia selesai sebelumnya. Faraqahu, dia boleh niat mufaraqah. Wassalamah, kalau dia niat mufaraqah, dia mengucapkan salam sendiri, karena dia sudah niat mufaraqah. Atau intadarahu, tapi boleh juga dia menung. Dia menunggu di waktu tasah. Liusallima ma'ahu, agar dia salam berbarengan dengannya. Wahuwa afdol, menunggu lebih utama daripada niat mufaraqah. Karena kalau niat mufaraqah berarti dia membatalkan sesuatu yang sudah diniatkan. Lebih baik jangan membatalkan sesuatu yang sudah diniatkan. daripada kebaikan. Kehidupan seperti itu. Kalau kalian sudah niat kebaikan, niat mau sedekah, niat mau zikir, niat mau ini, niat mau mutala'ah, lebih baik dibatalkan? Lebih baik diteruskan. Tapi kalau dia niat, nanti malam anak mau menggoda teman anak, nanti malam anak mau hibah sepuasnya, maka lebih baik niat tersebut dibatal. Yang ketiga, yajuz yang ngasih minuman maksudnya. Yang ketiga, yajuz li munfaridin wa fi kunna insyaallah. Hatiannya tidak berat mau meninggalkan untuk kalian juga. Ya yuslimun faridin. Boleh bagi orang yang sholat sendiri. An yanwiya akhidaan. Untuk niat sholat berjamaah. Bi imamin dengan imam. Asna sholatihi. Di tengah-tengah sholatnya. Wa in ikhtalafat rak'atuhuma. Walaupun rakaat mereka berdua berbeda. Seperti contoh yang tadi. Yang itu sudah dua rakaat, yang ini baru sholat. Yang ini baru sholat, yang itu sudah dua rakaat. Kan berbeda tadi. Tidak apa-apa, walaupun berbeda rakaatnya boleh-boleh aja. Lakin yukrahu zalik. Tapi hukumnya tetap mak. Wala yahsullahu fadlul jamaah. Dan tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Hatta fima adrakahul ma'al imam. Walaupun dalam bagian sholat yang dia di situ bermakmum dengannya bersama imam. Amma makmumun idza kharaja minal jamaah. Adapun makmum jika keluar daripada sholat berjamaah. Lihadasi imamihi. Karena hadas yang terjadi kepada imamnya. Fala yukrahu lahud dukhulu fi jamaatin ukhra. Maka tidak makruh hukumnya baginya untuk masuk dalam jamaah yang lainnya. Jadi ini seakan-akan dikecuali. Jadi kalau misalnya dia sholatnya sendiri karena imamnya, batal. Jadi dia sholat berdua. Tahu-tahu imamnya kentut. Ya namanya kentut, harus keluar. Dia niat keluar dari sholat. Apa tidak harus niat keluar dari sholat? Tidak harus niat keluar dari sholat. Ya, dengan sendirinya akan menjadi batal. Jadi tatkala imamnya batal, dia menjadi sholat sendiri. Ya, menjadi sholat sendiri kan? Apa tetap sholatnya makmum? Dianggap sholatnya sendiri. Atau mungkin ada jin yang menggantikan niatnya sholat sendiri. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, boleh niat sholat berjamaah. Boleh niat sholat berjamaah, walaupun hakikatnya atau keadaannya sebenarnya ketika itu dia sholat sendiri, dengan harapan dia bermakmum dengan jin. Sebagian. Daripada niat sendiri, sholatnya anda tidak bisa kalau sholat tanpa sholat berjamaah. Anda mau sholat isya tapi berjamaah bermakmum dengan jin misalnya. Ada, tapi pendapat. Amma makmum. Sedangkan makmum yang keluar daripada sholat berjamaah karena hadas imamnya, fala yukra lahu dukhul fi jama'atin. Fa idza tada fil asna, maka jika dia mengikuti orang lain fil asna'i di tengah-tengah sholatnya, lazimahu muwafaqatul imam, wajib atasnya untuk mengikuti imam. Summa in faraha awalan, ini sudah disebutkan terulang. Kemudian kalau dia selesai terlebih dahulu, fahuwa kamasbukin, maka hukumnya baginya adalah seperti mas. Wa illa, kalau dia malah yang terlebih dahulu selesai, fantidaruhu afdalu minal mufa, maka menunggunya lebih utama daripada niat. Tadi kita membahas tentang niatnya makmum. Tapi kita belum menyebut pembahasan tentang niatnya imam. Apa hukum niatnya imam? wajib apa tidak wajib. Jadi boleh dia sholat berjamaah tanpa niat menjadi imam. Boleh ya. Ya, pinter semuanya berarti. Jadi karena selalu yang kita sebutkan kalau dia makmum, ya tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan isyarah tadi. Bahwasanya dalam niat yang wajib hanya itu aja. Tidak disebutkan di situ niat menjadi imam. Berarti hukumnya memang tidak wajib. Tapi kalau imam tidak niat menjadi imam, maka hukumnya tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Ini tidak dapat fadilah berjamaah buat apa? Rugi. Memang sah, tidak apa-apa. Dia menjadi imam di belakang makmumnya 100 orang. Makmumnya wajib niat sholat berjamaah. Kalau tidak niat sholat berjamaah, makmumnya hukumnya batal sholatnya. Tapi kalau imam tidak wajib. Tapi kalau dia tidak niat sholat berjamaah, tidak niat menjadi imam, mana niat sholat sendiri. Jadi imamnya ini berarti niatnya sholat apa? Niat sholat sendiri. Awas, anak niat sholat sendiri. Tidak boleh ikut anak ya. Anak niat sendiri tuh. Makmum tetap boleh ikut apa enggak? Boleh. Tetap boleh ikut. Tetap anak ikut. Enggak boleh, awas. Kalau ikut tak pukul sama anak. Tetap boleh. Ya, berbeda kalau makmum. Ya, kalau makmum niat makmum, anak ikut ente ya. Anak makmum sama ente, anak ikut ente. Ya. Kemudian ya. Imamnya yang mengatakan, "Ente ikut anak ya." Ikut anak. Enggak mau. Anak niat sholat sendiri. Enggak, ente makan awas tong. Enggak, tetap. Hukum sholatnya makmum tetap dianggap sholat sendiri. Enggak bisa. Enggak bisa memaksa. Jadi kalau makmum tidak niat, hukum tidak sah berjamaahnya. Hukum sholat berjamaah tidak sah. Tapi kalau imam tidak niat, hukum berjamaahnya tetap sah. Ya, oleh karena itu, murid dengan guru pun juga seperti itu. Murid dengan guru juga seperti itu. Artinya apa? Ente niat tetap dengan guru kalian, husnudzon, sangka bersangka dengan sangkaan yang baik, kuat keyakinan kepada guru, adab kepada guru. Ya, jadikan guru orang yang terbesarnya di dalam hatinya. Ya, walaupun mungkin gurunya tidak memperdulikannya, walaupun gurunya mungkin tidak menghiraukannya, gurunya tidak menganggapnya. Tetap anak tidak suka sama murid ini. Tapi muridnya tetap anak suka sama ente. Ini si murid tersebut tetap dia akan mendapatkan manfaat dari gurunya. Walaupun gurunya mengatakan tidak suka seperti itu. Seakan-akan seperti itu. Jadi hukumnya sama seperti makmum dan imam. Jadi tadi kita teruskan ya. Bahasanya imam memang tidak harus, tapi tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Oleh karena itu, kalau misalnya ada orang yang sholat sendiri, kemudian ada orang lain menyusul, maka kan dianjurkan untuk menepuknya, kan gitu. Untuk ngasih isyarat. Bahwasanya orang yang menyusul itu bermakmum dengannya. Kemudian isyarat aja. Isyarat untuk apa? Isyarat agar orang tersebut niatnya menjadi imam. Biar dia juga mendapatkan fadilah berjamaah. Andai kata orang yang menyusul tadi itu, orang yang datang baru itu, tidak menepuk dan tidak memberi isyarat kepada imam, langsung aja bermakmum di belakangnya, ngikuti gerakan imam tersebut, sah apa enggak? Sah, walaupun si imam tersebut tidak tahu. Enggak apa-apa, sah. Tapi kan imamnya tidak dapat fadilah, karena dia tidak tahu kalau ternyata diikuti. Jelas tidak niat berjamaah, maka tidak dapat fadilah. Nah, jadi ente nempuh ini untuk biar imam dapat fadilah berjamaah. Tapi setelah kita katakan bahwasanya imam tidak wajib niat menjadi imam kecuali dalam 4 sholat. 4 sholat yang dimaksud adalah 4 sholat yang sudah kita sebut. Ya, sholat apa? Sholat Jumat, Mu'adah, Manzur, Majmu'ah bil Matar. Wal manzur jamaah. Jadi dalam 4 sholat ini, maka imamnya harus niat menjadi imam. Kalau tidak niat menjadi imam, tidak sah. Sholat Jumat, imamnya harus niat menjadi imam. Kalau imam tidak niat menjadi imam, tidak sah sholat Jumatnya. majmu'a bil matar, jamak takdim. Boleh kan jamak takdim kalau ada hujan? Maka yang menjadi imam ketika jamak takdim, yang menjadi imam wajib untuk niat menjadi. Kalau makmum sudah tidak usah dibahas, sudah memang wajib, tidak ada tafsir. Juga demikian mu'adah, kalian mengulangi sholat. Kalian mengulangi sholat, kalian boleh menjadi imam, boleh menjadi makmum, tidak apa-apa. Walaupun menjadi imam pun tidak apa-apa. Kadang-kadang ada yang memahami, kalau mengulangi sholat itu harus jadi makmum, tidak boleh jadi imam. Tidak masalah. Mau jadi imam boleh, menjadi makmum boleh. Kalau dia mengulangi sholat, dan dia menjadi makmum, maka hukumnya niat berjamaah wajib atau tidak wajib? Wajib. Wajib apa tidak? Wajib. Di takbiratul ihram apa di tengah-tengah sholat? Takbiratul ihram. Tapi kalau dia menjadi imam, tetap juga wajib untuk niat menjadi imam, karena dia mengulangi sholatnya. Juga demikian al-manzur jamaatuha, dia nazar sholat isya berjamaah malam ini, dia menjadi imam kemudian, wajib dia niat menjadi imam. Dalam 4 sholat ini, maka wajib atasnya untuk niat menjadi imam. Ini yang akan kita baca. Talzamu niyatul imamah fil jum'ati, wajib untuk berniat menjadi imam fil jum'ati, dalam salat Jumat. Muqtarinatan bitaharrumi, yang dibarengi niat tersebut, dibarengkan niat tersebut bitaharrumi dengan takbiratul ihram. Falau tarakaha ma'ahu, andai kata dia meninggalkannya, meninggalkan niat berbarengan dengan takbiratul ihram, dia tidak niat, atau niat tapi tidak berbarengan dengan takbiratul ihram, lam tasihha jum'atuh, maka tidak sah Jum'atnya. Sawa'un kana minal arba'in, baik dia ini termasuk daripada jumlah 40 orang yang disyaratkan dalam sahnya sholat Jum'at. Sholat Jum'at harus minimal 40. Ya. Baik dia termasuk di antara 40, artinya 40 genap bersama imam, tidak ada yang lebih. Ya. Au za'idan alihim, ataupun dia lebih daripada 40. Wa illam yakun min ahli wujubiha, bahkan walaupun dia sebenarnya orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Misalnya dia musafir, kemudian dia mau melaksanakan sholat Jumat. Apa musafir boleh sholat Jumat? Musafir boleh apa enggak? Kalau dia musafir, dia boleh tidak sholat Jumat. Boleh juga sholat Jumat. Dia mukhayyar. Yang mau sholat boleh, tidak sholat boleh. Andai kata dia sholat, andai kata dia sholat, dia boleh menjadi makmum. Tapi kalau jadi imam, tetap boleh. Kalau jadi imam, kan tadi sudah dibahas, walaupun tidak wajib dalam sholat Jumat tadi, walaupun imamnya tidak wajib melaksanakan sholat, berarti hukumnya boleh. Andai kata dia sholat Jumat, karena dia orang ulama misalnya, sehingga didahulukan, padahal musafir, dia niat sholat Jumat, dan dia musafir. Kan musafir tidak dianggap dari 40 orang kan? Yang dia 40 orang kan harus mustautin. Ya, kemudian didahulukan oleh mereka, dia yang jadi imam. Boleh dia menjadi imam. Tapi ketika dia jadi imam, tetap dia harus niat menjadi imam. Naam. Apa artinya naam? Isna. Pengecuali. Ya, ya dikecualikan. Naam ilam yakun min ahli wujub. Kalau dia bukan orang yang wajib, artinya bukan orang yang wajib sholat Jumat. Wa nawa khairul Jum'ah, dan dia niat selain sholat Jumat, lam tajib alaihi niyatul imamah, tidak wajib atasnya niat menjadi Tadi kan kita katakan imam sholat Jumat harus niat menjadi imam, tapi dikecualikan apa? Dikecualikan kalau yang menjadi imam ini tidak niat sholat Jumat. Niatnya apa? Niat apa selain sholat Jumat? Anggaplah niat sholat hajat misalnya, dia memang mau bisnis ke kota itu. Hanya dia mau menemui ya, teman bisnisnya, tidak ketemu sampai azan Jumatnya, daripada nganggur dia ke masjid. Ketika di masjid, pakai imamah, pakai jubah, ya mau tidak mau didahulukan menjadi. Tapi niatnya dia, anak tidak mau sholat Jumat, anak niat sholat hajat biar bisnis anak lancar. Tidak apa. niat salat hajat, usolli sunnatul hajah rakaatain, Allahu akbar. Yang makmum lain niat Jumat semuanya kan? Salli fardhul jumu'ati rakaatain misalnya. Kecuali ini sunnatul hajah. Kalau tahu makmumnya pasti dikeroyok imamnya itu kan. Tapi sayangnya makmumnya enggak kasaf kan gitu. Jadi dibiarkan, artinya namanya enggak ngerti, imam itu dibiarkan niat sunnatul hajah. Terus sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dua rakaat sama. Sah salatnya? Sah apa tidak sah? Kalau tidak sah tidak disebutkan contohnya. Kalau disebutkan contohnya berarti hukumnya sah. Kan sudah kita bahas di awal bab salat berjamaah. Tidak masalah perbedaan jenis salat. Yang penting tidak berbeda jenis pekerjaan salatnya. Jenis sholat berbeda, sholat duhur, sholat asar. Berbeda jenis sholat makmum dan imam, tidak masalah. Bahkan sholat sunnah dengan sholat wajib berbeda, juga tidak masalah. Yang penting jangan sholat jenazah, sholat isya. Karena itu berbeda pekerjaan, tertibnya, aturannya berbeda. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada apa-apa kan. Ya, jadi kita katakan boleh-boleh aja, cuma hukumnya mak. Tidak dapat fadilah berjamaah, tapi tetap sah. Jadi Jumatnya mereka sah. Jumat mereka sah. Sholatnya imam? Sah. Sholat apa imam? Sholat hajat. Tapi sah. Tapi ketika sholat hajat, niatnya dia apa? Jadi imam apa enggak? Hah? Niat jadi imam apa enggak? Kalau dia niat jadi imam, boleh. Niat tidak jadi imam, boleh. Ya ini yang anda katakan dikecualikan. Padahal kan tadi diharuskan niat menjadi imam. Tapi di sini dikecualikan dia tidak harus niat menjadi imam. Karena sholatnya dia berbeda. Ini pengecualiannya. Wa mislul jum'ah. Dan seperti sholat jum'at hukum meniat menjadi imam. Hukumnya wajib adalah al-mu'adah. Sholat yang diulang. Wal-majmu'ah jama' takdim. Dan yang di jamak takdim. Karena bolehnya hanya jamak takdim. Karena hujan, boleh di jamak. Tapi bolehnya hanya jamak takdim. Tidak boleh jamak tak. Fatalzamuhu niyatul imamah fiha. Maka wajib fihima. Maka wajib niat imamah. Niat menjadi imam fihima dalam dua sholat tersebut. Wa qala fi nihaya ditambah oleh Imam Romli dalam kitabnya An-Nihaya. Wa misluha dan seperti sholat Jumat juga. Fi zalika dalam hal tersebut. Al-manzuratu jama'atan yang dinazarkan jama'ahnya ila sholat fiha imamam, kalau dia sholat dalam sholat tersebut menjadi imam. Yang kelima sudah kelewatan berarti. Berarti yang akan datang. Sofa. Ya. Yes, ini waktu sebelum. Bab. Bismillahirrahmanirrahim. La haya fi qali la adri. Tidak ada malu dalam mengucapkan la adri. Aku tidak mengetahui. Atau mengucapkan wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud. Siapa Ibn Mas'ud? Sayyidina Abdullah bin Mas. Ya, semuanya tahu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini termasuk khadim Nabi SAW. Termasuk yang berkhidmah kepada Nabi SAW. Dan dia mendapatkan barokah khidmah daripada Nabi SAW. Sehingga termasuk dia seringlah banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang yang termasuk ada kekurangannya dalam jasmaninya, karena dia memang sangat ya, tidak tinggi, bahkan dikatakan mungkin seukuran satu zero aja, tapi dia dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau menaiki sebuah pohon, kemudian ada angin keras, dan angin ya namanya anak kecil kan seperti itu, angin itu menjatuhkan tubuhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ke bawah, sehingga sahabat-sahabat yang melihatnya menjadi tertawa karena melihat betisnya yang kecil. Ketika sahabat menertawai Ibn Mas'ud, maka Nabi SAW mengatakan ya, bahwasanya ketahuilah betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud jika ditimbang nantinya di mizan, mizan al-amal di akhirat, itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Jadi kecil tapi berbobot. Ini kadang kecil, sudah penuh kekurangan, ibadahnya tidak karuan juga. Males, tidak cerdas, tidak pinter-pinter, badannya kurang, ini ya itu yang salah. Kalau kekurangan jasmani, namanya ciptaan Allah. Kita tidak menciptakan tubuh kita sendiri kan, masing-masing tidak diciptakan sesuai dengan keinginannya. Ya semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika melewati seekor anjing, ternyata anjing yang dilewatinya itu hanya mempunyai satu ekor mata. Anjing itu punya satu ekor, satu mata aja ya. Bukan satu ekor, satu mata. Ketika anjing itu dilihatnya dengan hanya bermata satu, Nabi Nuh merendahkannya. Nabi Nuh merendahkannya. Ini sudah anjing, najis muhalladah. Habis itu matanya cuma satu. Matanya satu lagi. Anjing itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Ya Nuh, la tu'ayyib as-sin'ah. Idza ayyabta as-sin'ah ayyabta as-sani'. Yang artinya seperti itu. Jangan kamu mencela ciptaan. Karena kalau kamu mencela ciptaan, berarti kamu mencela penciptanya. Kalau ana bisa dan punya atau bisa punya kekuasaan untuk menciptakan diri ana sendiri, mau di model apa ana bisa punya kekuasaan dengan hal itu, jangankan matanya dua yang normal, ana menjadi anjing pun ana tidak mau. Jadi ana menjadi anjing karena Allah lah yang menjadikan ana anjing. Dan ana hanya punya satu mata karena Allah lah yang juga menakdirkan ana, menciptakan ana dengan satu mata. Jangan kamu mencela ana. Kamu mencela ana berarti mencela Allah. Ya, setelah itu Nabi Nuh menangis. Menyesal. Menangis sampai dinamakan Nuh likasrati niyahi. Ya Nuh daiman, yabki daiman. Menyesal tuh. Ya, kita kadang-kadang seringkali kan mencela orang yang cacat, yang punya kekurangan. Mencela orang tersebut berarti itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Orang itu tidak mau dia seperti itu. Yang menjadikannya seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencelanya, jangan menembahkannya, merendahkannya. Ya, malah itu sebaliknya menghormatinya, menghiburnya. Ya, kalau dia mencela Allah Subhanahu wa taala, dan mencela Allah tidak gampang. Ya, oleh karena itu Ibn Mas'ud termasuk diambil oleh Nabi sebagai pilihan, dijadikan sebagai khadimnya. Kan tidak gampang, tidak semua sahabat mendapatkan kemuliaan melayani Nabi SAW. Kalau mereka semuanya diberi kesempatan, semuanya akan mau menjadi khadimnya Nabi SAW. Apa yang tidak mau di antara sahabat? Tapi Nabi memilih beberapa orang di antara sahabat aja yang untuk melayaninya, termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Termasuk Sayyidina Abdul Bahan yang selalu membawa sandalnya Nabi SAW. Selalu dibawa sandal Nabi dengan kedua tangannya. Selalu membawa siwak Nabi SAW. Zainabul Mas'ud. Jadi di dekat dengan itu berarti dia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dekat dengan Nabi Muhammad ya otomatis dan pasti mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang membawa kepalanya Abu Jahal itu. Karena kepala Abu Jahal ketika sudah tergeletak peperangan selesai, ya, Abdullah bin Mas'ud ini tugasnya untuk mencari orang-orang kafir yang masih hidup, tersisa nyawanya. Tapi masih ada nyawanya. Ini dikasih tugas oleh Rasul SAW untuk menyempurnakan. Paham? Jadi untuk di sekaligus disempurnakan sampai mati. Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mungkin untuk berperang kurang punya kemampuan, tapi tugasnya yang ringan-ringan aja. Nah, hampir mati. Drag. Drag. Jadi gampang, mudah tugasnya. Tahu-tahu dia melihat Abu Jahal. Ini kesempatan ini Abu Jahal. Farhan, dia senang Abu Jahal yang tergeletak. Ternyata masih ada nyawanya, belum mati. Abu Jahal. Karena dia dendam sebenarnya sama Abu Jahal. Ya, dia punya telinga, pernah dipukul, ditempeleng sama Abu Jahal sampai luka dan robek. Sehingga dia punya kesempatan membalas. Dia ambilkan